السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المحبين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته ذوي القدر العظيم وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد. Para habaib al-mukarramin wabil khusus Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saggah sahibul khal, lebih-lebih semua para habaib yang kami tidak bisa menyebut satu persatu namun tidak mengurangi kehormatannya, para ulama, para masyayikh, para sepuh, semua al-mukarramin, hadirin rahimakumullah. Kami diperintahkan oleh Habib Taufik supaya menyampaikan sekalimah dua kalimah. Kami tidak berharap, tapi tidak menunjukkan apa yang saya ucapkan ini kepada para habaib dan para ulama. Khusus kami akan sampaikan kepada abna ujin sina. Saya mewakili semua teman-teman semerhabat sekelas, selevel dengan kami. Oleh karena itu, pertama saya sangat terima kasih atas diselenggarakannya akhwal ini yang akan membawakan, menyebabkan kita semua dapat beberapa manfaat, faedah, hikmah, ilmu manfaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah semuanya. Dalam hal ini tidak ada lain, saya ingin menyampaikan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat Rasulullah didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat menyampaikan kepada Rasulullah suatu pertanyaan. Ar-rajulu yuhibbu qauman wa lam yahib bihim. Wahai Rasulullah, bagaimana Rasulullah? Ada orang cinta kepada beberapa orang yang belum pernah ketemu sama sekali, tapi cinta. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu nanti dikumpulkan siapa yang dicintai. Mudah-mudahan kedatangan kita bersama sebagai realitas, suatu kenyataan dan bukti kelahiran daripada rasa cinta kepada Habib Ja'far bin Saifan As-Saggah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Dan berkah ketemu kita, berkah cinta kita kepada Habib Ja'far bin Saifan As-Saggah, mudah-mudahan akan membawa lebih meningkat iman kita, lebih meningkat ibadah kita, lebih meningkat akhlak kita, lebih meningkat takwa kita, sehingga kita menjadi orang yang akan dikumpulkan dengan Habib Ja'far kelak. Bukan apa-apa kami-kami ini yang hadir ini, para habaib duriyatir rasul yang disebut sadinatun najah, ini semuanya. Oleh karena itu kami ingin kelak akan dijadikan rombongannya para habaib, akan menuju keselamatan dunia sampai akhirat. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan Habib Taufik dan semua keluarga Habib Ja'far dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kekuatan zahir dan batin, bisa meneruskan perjuangannya Habib Ja'far, perjuangannya Habib Abdul Qadir, sehingga kita min abna'i jinsina akan menjadi pengikut-pengikut yang selamat dunia dan sampai akhirat. Hadza wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.